Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Baik, tadi kita dengarkan di salat ada rakaat yang pertama diwajahkan surah Asy-Syarah. Dan di dalam surah yang agung ini terdapat makna-makna yang sangat besar dan kandungan pelajaran yang hendaknya menjadi pokok pegangan kita di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad, ووضعna anka wizrak, dan kami telah menggugurkan dosa-dosamu. Alladhi anqadha dhahrak, yang dosa-dosa ini meremukkan punggungmu. Wa rafa'na laka dhikrak, dan kami telah mengangkat penyebutanmu. Ini beberapa atau awal dari surah, beberapa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada nabinya. Nikmat-nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau. Yang mana siapa yang mendapatkan nikmat-nikmat ini, maka sungguh dia telah mendapat keberuntungan yang sangat besar, sebab ini nikmat diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama disebut dari nikmat Allah kepada nabinya, alam nashrah laka sadarak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Dibuat dada beliau itu mensyarihan, lapang, terang, luas dada beliau. Dan ini dari pokok kebaikan. Karena itu dimulai dari kelapangan hati, kelapangan dada. Padahal di setelahnya disebut berbagai nikmat yang lain, tapi dimulai dengan pengingatan terhadap nikmat ini karena besarnya kadar dan kebaikan nikmat kelapangan dada ini. Iya. Karena itu Nabi Musa alaihi salam awal kali beliau diutus sebagai seorang rasul, Allah berfirman, idhab ila Fir'aun, innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Maka apa yang diminta oleh Nabi Musa AS, awal permintaan beliau, disebut di dalam surah Taha. Rabbi syrahli sadri, wa yassirli amri. Dan seterusnya dari permohonan Nabi Musa. Tapi awal permohonannya, wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah perkaraku. Dimulai dari kelapangan dada. Sebab kalau dada telah menjadi lapang, maka petunjuk itu akan mudah masuk ke dalam dirinya. Akan luas sekali makna kebaikan yang dia serap. Iya. Maka kelapangan hati ini, insyirahu sadr, adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Diperhatikan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awal nikmat yang diingatkan kepada beliau di dalam surah ini, nikmat kelapangan dada. Dan Nabi Musa alaihi salam, awal hal yang beliau mohon kepada Allah, diberi, supaya diberi kelapangan dada. Dan ini dua nabi dari ulul azmi, dari para rasul yang paling afdal. Dan Nabi Muhammad adalah sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, teringatkan kepada beliau nikmat yang agung ini. Iya. Karena itu, hendaknya seorang hamba berusaha untuk memahami besarnya kadar nikmat ini. Kelapangan hati, kelapangan dada. Dan dia mencari sebab-sebab yang dengannya hatinya bisa menjadi lapang. Hatinya bisa menjadi luas dan bersinar. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam sebagian pembahasannya menyebutkan dari sebab-sebab kelapangan hati itu. Iya. Dan saya poinkan beberapa sebab kelapangan hati untuk selalu kita ingat dari uraian Ibnu Al-Qayyim dan selainnya. Sebab yang pertama dari sebab kelapangan hati adalah keislaman dan tauhid. Sebab yang paling pokok. Sebab itu adalah sumber hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدَرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Barang siapa yang Allah kehendaki dia mendapat hidayah, Allah akan lapangkan hatinya menerima keislaman. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatannya, maka akan dijadikan dadanya itu sesak, seakan-akan dia naik ke langit, mendaki ke atas ke tempat yang tinggi. Iya. Maka seorang menerima keislaman, tunduk dengan keislaman tersebut, memurnikan dari tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan membuat hatinya menjadi lapang. Iya. Penuh dengan ketenangan. Penuh dengan ketenangan. bergeliman dengan hidayah dan keamanan. Sebagaimana firman Allah, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, dengan kezaliman yaitu kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka inilah orang-orang yang selalu berada di atas hidayah. Iya. Keislaman kalau dimutlakkan masuk di dalamnya makna keimanan. Iya. Kalau disebut secara sendiri, Islam bermakna iman. Islam dan iman itu ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Disebut agama ini ruh. Iya. Dia adalah jalan pintas menuju kepada sorga, jalan ditinggikannya derajat, jalan yang dengannya seseorang lebih mudah meraih sorga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi dari kebaikan-kebaikan di dalam mempelajari ilmu agama. Karena itu satu ilmu yang dipelajari oleh seorang, setiap hari ada ilmu yang dia pelajari, ada tambahan pengetahuan yang dia ketahui, maka itu adalah sebab yang membuat kehidupannya menjadi lapang. Iya. Karena itu jangan sekali-sekali seorang terputus dari segala makna yang terkait dengan ilmu. Apa saja, jangan remehkan sebuah faedah terkait dengan ilmu. Apakah itu ayat Al-Quran atau hadits Rasulullah atau sebuah cabang ilmu yang terkait, ilmu-ilmu alat untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Jangan diremehkan. Mengingatnya, mengulanginya adalah hal yang baik. Iya. Dan ini hendaknya selalu kita kembangkan pada diri kita. Kita jadikan pembicaraan antara kawan-kawan kita, di dalam keluarga kita, di tengah anak-anak kita, supaya terbiasa dengan ketaatan. Sebab ilmu adalah ibadah. Bahkan tidak ada ibadah yang lebih afdal daripada ilmu itu. Karena itu kata Zuhri rahimahullah, "Ma'ubidallahu bisyai'in afdala minal 'ilm." Tidaklah Allah diibadahi dengan sesuatu apapun yang lebih afdal daripada ilmu itu. Iya. Dia duduk saja, dia ibadah. Iya. Dia punya niat saja ingin belajar, itu sudah ibadah, dapat kebaikan. Apalagi kalau dia berjalan. Ya, dari fikih Ibnu Rajab rahimahullah, ketika beliau mensyarah hadits al-ulama waratsatul anbiya, di salah satu riwayatnya ada potongan hadits, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Kata beliau, menempuh sebuah jalan. Jalan ini kata Ibnu Rajab ada dua. Ada jalan hissi dan ada jalan maknawi. Ada jalan secara hissi, sesuatu yang dilihat, ditangkap dengan panca indera, bisa dilihat. Itu jalan yang dia tapaki, menuntut, untuk menuntut ilmu. Atau kakinya melangkah untuk pergi belajar. Itu semuanya jalan secara hissi. Maka kalau dia menempuh jalan ini, maka akan dimudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Jalan yang lain, kata Ibnu Rajab, bisa bermakna jalan maknawi, secara maknawi. Dia, siapa yang menempuh jalan, menuntut ilmu. Artinya, dia pelajari ilmu itu, dia hafal ilmu tersebut, dia hadiri majelis-majelis ilmu, dia duduk mengkaji ilmu, mengulanginya. Itu semuanya dianggap di atas jalan menuntut ilmu. Iya. Jadi luas sekali makna jalan menuntut ilmu itu. Banyak cabang dan cara seorang terikat dengan ilmu. Karena itu sebab yang paling baik yang melapangkan hati seorang hamba adalah ia giat di dalam menuntut ilmu. Giat di dalam menuntut ilmu. Nah, itu yang menjadi ukuran kebaikan seorang. Kalau dia di suatu keadaan, di suatu kondisi, apalagi di masa fitnah, masa ribut-ribut, dia sibuk dengan ilmu, iya, tetap di dalam menyampaikan ilmu, maka itu adalah tanda kebaikan untuk seorang hamba. Ciri kebaikan. Iya. Tetapi kapan dia keluar dari jarul ilmu, larut dalam hal yang dosa, tidak ada manfaatnya, hal yang sia-sia, maka inilah membahayakan dirinya. Iya. Dan tidak perlu tertipu dengan api yang bergejolak. Sebab kalau dia tidak belajar, maka tidak ada kayu yang masuk ke dalam api itu sehingga tetap tahan apinya. Akan padam nanti suatu saat. Itu kondisi fitnah kadang seperti itu di masa tertentu, kadang besar, tapi akan datang nanti. Akan padam dengan kesejukan ilmu itu. Iya. Maka demikianlah dari kelapangan di dalam menuntut ilmu ini dan kebaikannya untuk hati. Selain daripada itu, dia juga bisa membantu orang-orang yang menuntut ilmu. Menjadi sebab seorang belajar dan menuntut ilmu. Itu adalah dari salah satu sebab kelapangan hati. Membawa kebaikan untuknya. Karena dimaklumi tidak ada amalan jariah yang lebih besar daripada ilmu agama itu. Iya. Seorang kalau ingin beramal jariah, misalnya dia bangun masjid, dia bangun ini, bangun itu, itu belum ada bentuk amalan jariah yang lebih baik daripada penyebaran ilmu. Itu dasar yang paling pokoknya, paling baiknya, dan paling panjang memberikan manfaat untuk orang tersebut. Iya. Dan sebagian manusia dia punya kecerdikan menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, disebutkan di biografi Syekh Hamad bin Atiq rahimahullah. Dan Syekh Hamad bin Atiq ini salah seorang ulama Najd. Iya. Salah seorang ulama Najd. Di waktu kecil beliau, beliau sudah ditinggal mati oleh ayahnya, sudah menjadi seorang anak yatim. Tapi beliau rajin ke masjid, tidak pernah luput sholat berjamaah. Iya. Dan dikenal oleh orang-orang di kampungnya. So, beliau dari daerah Zulfi, ya, sebuah kota lebih dekat ke arah Qasim, menuju ke Riyad. Maka suatu saat beberapa hari begitu, Syekh Hamad ini tidak nampak di masjid. Maka salah seorang salih yang berada, orang salih yang berada di masjid, dia datang ke rumahnya, dia tanya kepada ibunya, mana Hamad? Kenapa dia tidak terlihat di masjid? Katanya, kami sedang siapkan Hamad ini untuk berangkat kerja ke Kuwait. Ya. Ini di masa dahulu ya. Di kondisi memang waktu itu banyak kesulitan di Najd. Supaya dia bisa bekerja. Apalagi engkau maklumi bahwa kami dalam keadaan kesusahan. Suaminya sudah meninggal, anaknya perlu nafkah. Maka kata orang salih ini, jemaah masjid yang salih ini, dia berkata, Hamad bin Atik itu tidak cocok untuk kerja. Iya. Dia orangnya rajin, cerdas, dia cocoknya belajar. Cocoknya belajar. Kirim saja ke Riyadh. Sebab waktu itu Riyadh tempat para ulama. Iya. Kirim dia ke Riyadh untuk belajar. Semua nafkahnya saya yang tanggung dan semua nafkah kalian yang ada di sini saya yang tanggung. Subhanallah. Maka berangkatlah Syekh Ahmad Ibn Atik ini belajar. Kemudian beliau menjadi seorang alim besar. Karya-karya tulis beliau banyak ya disebut di dalam rangkaian karya-karya para ulama Najd. Iya. Dan betapa banyak manusia mengambil kebaikan ilmu darinya. Bisa dibayangkan orang yang salih yang membiayainya ini betapa banyak kebaikan yang dia dapatkan. Karena sebab dia anak ini belajar. Iya. Dan sepanjang anak ini masih menyampaikan ilmu dan ilmunya bermanfaat, dia pasti dapat kebaikan. Karena dia menjadi sebab. Hamad bin Atik belajar. Ya. Karena itu hidup banyak dari lahan-lahan ibadah, dari hal-hal yang dengannya bisa membuat seorang itu menyejukkan hatinya, melapangkan jiwanya, dan meraih berbagai kebaikan. Meraih berbagai kebaikan. Kemudian dari sebab yang melapangkan hati adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah, ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah itulah hati-hati akan menjadi tenang. Iya. Dan zikir memiliki makna luas. Agama ini zikir. Al-Quran adalah zikir. Sunnah Rasulullah adalah zikir. Kalimat wirid, doa, bacaan-bacaan zikir, semuanya disebut zikir. Iya. Itu adalah sebab kelapangan hati. Adalah sebab yang dengannya hati itu menjadi lapang. Baik, banyak lagi sebab-sebab kelapangan hati yang lainnya. Dan ini satu pembahasan penting untuk selalu dikaji, diperhatikan. Nah, kemudian dalam kelanjutan ayat atau di ayat selanjutnya, setelah di awal ayat di awal surah dikatakan, alam nashrah laka sadarak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Ini nikmat yang pertama diingatkan, telah dilapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na 'anka wizrak, ini nikmat yang kedua, kami telah gugurkan dosa-dosamu. Iya. Wizraka, wizr itu satu dosa ya. Tapi karena dia mudhaf kepada domirka, jadilah dia bermakna umum, semua dosamu diampuni, telah digugurkan. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diampuni dosa-dosa beliau. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Supaya Allah mengampuni apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Dan di dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla min al-lail hatta tatafattara qadamah." Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat di malam hari sampai kaki beliau itu pecah-pecah. Dikatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah," maka Aisyah berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan ini? Padahal Allah telah ampuni dosa-dosamu. Apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Maka diampuni dosa-dosa beliau. Iya. Maka dari nikmat yang agung, seorang hamba kalau diampuni dosa-dosanya. Apabila diampuni dosa-dosanya. Karena itu, dari misi pokok diutusnya para nabi dan para rasul adalah menyuruh umatnya supaya mereka bertobat dan beristighfar kepada Allah agar supaya mereka lepas dari dosa. Iya. Nabi Hud berkata, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian kemudian bertobatlah kepadanya. Dan sebelumnya Nabi Nuh alaihi salam berkata, "Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Saya berkata, istighfarlah kepada Rabb kalian, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Iya. Maka dari misi pokok diutusnya para nabi dan para rasul agar supaya umat itu diampuni dosanya. Karena itu diarahkan untuk mencari sebab pengampunan. Sebab-sebab yang dia dengannya dihindarkan dari dosa. Iya. Dan ini pembahasan lain. Ini juga tema pembahasan panjang uraiannya, sebab-sebab pengampunan dan sebab-sebab yang menghindarkan dari dosa. Ini dua judul. Sebab pengampunan itu adalah sebab yang dengannya dosa menjadi gugur, terhapus. Sebab ia dihindarkan dari dosa itu pembahasan lain. Ini dua pembahasan. Rasulullah digugurkan dosa-dosanya, dijauhkan dari dosa-dosa. Iya. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Karena itu, dari pokok kehidupan ini, bagaimana seorang menjaga dirinya tidak jatuh di dalam dosa. Ya, maka dari situ sebagian ulama memberikan sebuah hikmah yang sangat mendalam. Dia katakan bahwa tidak ada musuh yang lebih besar bagi seorang hamba melebihi dirinya sendiri. Iya. Karena dirinya inilah yang harus dia tahan tidak mengikuti jalan syaitan. Dirinya harus dia tahan untuk tidak mengikuti orang-orang yang menyimpang. Iya. Karena itu dari pokok kebaikan kalau seorang bermujahadah di dalam memperbaiki dirinya. Di dalam memperbaiki diri ya. Baik. Kemudian disebutkan dalam ayat yang ketiga, alladzi anqadha dhahrak. Dosa ini yang telah meremukkan punggungmu. Subhanallah. Penjelasan tentang bahaya dosa. Iya. Jadi kalau Allah sifatkan dosa ini bisa meremukkan punggung nabinya, bagaimana pula dengan selain nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya. Karena itu sebagian as-salaf sebagaimana dalam disebutkan oleh Ibnu Nuaim dalam Al-Filya dibacakan ayat-ayat ini kepadanya, maka ia menangis terseduh-seduh seperti menangisnya anak kecil. Subhanallah. Dosa ini bisa meremukkan punggung Nabi Muhammad. Bagaimana pula dengan kita? Tapi yang menjadi masalah, dan ini masalah pada umat yang sedikit ilmunya, sedikit ketakwaannya, dia remehkan dosa-dosa itu. Dianggap hal yang biasa. Berbeda dengan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik berkata, "Innakum la ta'maluna amalan fi adaqqu fi ayunikum min asy-sya'r wa in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sungguhnya kalian, ini beliau berbicara kepada manusia di masanya, Anas bin Malik. Berbicara kepada para tabi'in di masa beliau. Sungguhnya kalian melakukan amalan-amalan. Amalan-amalan itu lebih tipis di mata kalian daripada rambut. Tapi kami memandang amalan itu di masa Rasulullah dari hal yang menghancurkan. Perhatikan perbedaan sudut pandang para sahabat dan orang-orang yang datang setelahnya. Kira-kira bagaimana kalau Anas bin Malik hidup di masa kita ini? Iya. Yang manusia bergampangan dengan dosa. Iya. Perbuatan dosa, jelas-jelas dosa dianggap perbuatan kebaikan. Dianggap ada istiadat dari etika kehidupan. Ya na'udzubillah. Seakan-akan kalau di hari raya tidak jabat tangan, nah itu tidak ada akhlaknya. Kalau tidak jabat tangan dengan perempuan yang apa? Bukan mahramnya. Padahal itu adalah dosa. Ya. Jangankan dosa yang seperti itu. Hari-hari ini penuh dengan dosa-dosa besar, kekufuran bahkan. Disuruhkan, dianggap biasa dan remeh. Nasallallah alaihi wasallam. Iya. Karena itu, dari pokok di dalam kehidupan, bagaimana seorang itu mengetahui bahaya dosa, kemudian menghindarkan dirinya dari dosa, dan mencari sebab-sebab yang menggugurkan dosanya. Iya. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Pasti ada dosanya. Itu sudah tabiat anak Adam. Sudah tabiat dari anak Adam. Dan disitulah dibuka pintu kebaikan untuknya. Maka ini hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian di ayat yang keempat, adzan dulu. Ya, dari pembahasan lain terkait dengan ayat, pada ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah angkat untukmu, kami telah tinggikan untukmu penyebutanmu. Iya. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggikan penyebutannya oleh Allah. Ditinggikan kedudukannya. Dalam banyak hal. Ini pembahasan luas kalau ingin diuraikan bagaimana keutamaan dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah ditulis oleh para ulama buku-buku besar tentang itu. Ada buku Al-Qadiyat tentang sifat Rasulullah dan keagungannya. Ada buku As-Suyuti tulis 3 jilid tentang khasais, kehususan Nabi dan umat. Iya. Tapi yang penting untuk diperhatikan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ingin diangkat kedudukannya, hendaknya dia banyak mencocoki jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata sebagian as-salaf yang disebutkan dari Abu Bakar bin Ayyash, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab di dalam syarah Ilal Tirmidzi, Abu Bakar bin Ayyash berkata, ya, atau ditanya beliau, ada satu kaum, ya, mereka itu dari ahlul bidah atau dari orang yang menyimpang, tetapi dia duduk mengajar dan banyak juga manusia yang menghadirinya. banyak juga manusia menghadirinya. Maka beliau berkata, kalau misalnya ada seorang yang ya, ternyata ditinggikan sebagian kedudukannya, maka padanya ada bagian dari dia mengambil apa namanya? Firman Allah, "Wa rafa'na laka dzikra." Ya. Tapi siapa yang berpaling darinya, maka dia akan mengambil bagian dari firman Allah, "Inna syani'aka huwal abtar." Sungguhnya orang yang mencela engkau Nabi Muhammad, perkaranya akan terputus, tercerai-berai. Itu konsekuensi dari keluar dari jalan Rasulullah. Iya. Kalau dia menyimpang pada dirinya, itu beda kalau dia menyimpang dengan menyuruhnya kepada manusia. Orang yang menyuruh dengan sekadar menyuruh saja, dia bela kebatilannya, beda dengan orang yang mengolok-olok agama. Karena itu, biasanya orang-orang yang mengolok Nabi dan mengolok agama, itu lebih cepat kebinasaannya. Lebih cepat kebinasaannya. Iya. Karena itu siapa yang ingin ditinggikan kedudukannya, maka hendaknya dia berpegang dengan sunnah. Dia menapaki dari jalan sunnah tersebut. Menapaki dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang seharusnya dipegang di dalam kehidupan. Ya, dan ini dari pembahasan-pembahasan besar yang terkandung di dalam ayat ini. Ya, perhatikan ayat ini ya, surah Al-Nasrah. Ya, pada setiap ayatnya ada pembahasan-pembahasan penting, panjang uraiannya. Ya, demikian pula ayat-ayat yang setelahnya sampai akhir surah, ada kaidah-kaidah penting di dalamnya. Iya. Karena itu merenungi Al-Quran, memahami kandungannya, tadabbur, apalagi surah-surah yang biasa kita baca, kita hafal, didengarkan dalam sholat, seharusnya dipelajari dengan baik. Dipelajari dengan baik. Ya, bukan hal yang sulit kalau antum ada waktu luang. Kalau misalnya saya Sabtu Ahad, saya ingin belajar tafsir Juz Amma saja. Bisa diselesaikan Juz Amma, ditafsirkan cara ringkas kandungannya dan maknanya ya, dalam pertemuan ringkas, agar supaya seorang tahu makna dari ayat-ayat yang biasa dia dengarkan, punya pengaruh di dalam sholatnya, punya pengaruh di dalam sholatnya. Ini harusnya dia pikirkan. Iya. Terus sholat itu sendiri kita kerjakan tiap hari dalam sehari 5 kali, belum lagi sholat-sholat sunnah. Ya. Harus dipelajari dari fikih sholat itu dengan baik. Dipelajari dari rahasia-rahasia sholat itu. Ibnu Qayyim ada kitab judulnya Asrarus Sholat, rahasia-rahasia sholat. Ya, sebab sholat pada gerakannya, bacaan-bacaannya, ada hal-hal yang hendaknya dipelajari supaya sholatnya itu bermakna untuknya. Iya. Itulah yang selalu menambah cahaya baginya. Selalu menambah cahaya baginya. Sebab sholat disebut nur. Wassholatu nur. Iya. Selalu menambah cahayanya. Ya, kalau dia tiap hari yang mengerjakan sholat tidak ada perubahan pada sholatnya, dengar adzan langsung ke masjid, ya itu bagus ya, kebiasaan yang baik. Seorang yang baik, seorang yang ingin lebih baik daripada itu, dia pelajari dari bacaan-bacaan sholatnya, kalimat-kalimat berulang dalam sholat. Nggak usah jauh-jauh dulu. Ya. Itu renungi apa mana Allahu Akbar, kalimat dikir yang biasa dibaca dan dibaca setelah selepas sholat. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. 3 kalimat saja. Coba renungi mana itu. Ibnu Al-Qayyim ketika mensyarah tentang mana Alhamdulillah di pembahasan Al-Fatihah, di kitabnya itu Asrarus Sholat, beliau bawakan hal-hal yang menakjubkan. Iya. Maka perlu seorang sekadar dia lewat itu memberikan pengaruh di dalam sholatnya. Memberi pengaruh dalam sholatnya. Tapi yang menjadi masalah, umur terus berlalu, usia terus lanjut, anak-anak semakin besar, tapi sholatnya begitu-begitu saja. Ya. Maka ini hal yang hendaknya diperhatikan pada diri. Ada tanggung jawab pada diri kita. Dan harus setiap hari itu lebih baik dan lebih baik. Iya. Maka ini prinsip dan dasar sering kita ingatkan. Harusnya hari ini lebih baik dari yang kemarin. Hari besok lebih baik daripada hari ini. Tapi mana prakteknya? Iya. Ada yang masya Allah mungkin lepas dari pengajian, semangat prakteknya. Berapa lama dia bisa tahan? Nah, ini pembahasan bagaimana dia bisa istiqamah. Jadi sebenarnya pembahasan akan datang di kelanjutan ayat, di kelanjutan surah. Karena itu surah Al-Nasyrah ini pada setiap ayatnya terdapat kan kaidah-kaidah agung dan pembahasan-pembahasan yang besar. Iya. Sebagaimana banyak surah di juz amma, seperti itu kandungannya. Karena kebanyakannya surah makkiyah, dan makkiyah itu, surah-surah makkiyah itu punya uslub yang sangat mendalam dalam khitab, dalam apa namanya menyentuh hati. Iya. Maka dipelajari dari Al-Qur'an ini, seorang yang sibuk dengan Al-Qur'an, membacanya, memperhatikannya, dia tidak akan cinta kepada hal yang tidak ada manfaatnya. Tapi tatkala seorang sudah cinta dengan hal yang tidak ada manfaatnya, akhirnya lalai dari Al-Qur'an. Iya. Lalai dari Al-Qur'an, jangankan gemar membaca Al-Qur'an, sebagian kewajibannya saja luput. Ya, dan ini musibah menimpa sebagian orang, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari musibah yang seperti itu. Ya. Dan di akhir pertemuan ini sebenarnya banyak ya di kandungan ayat. Cuma saya tutup dengan sebuah nukta. Ya, faedah mungkin bagus untuk diperhatikan. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat orang yang tertimpa musibah. Ya. Sebagian orang menyangka ini kalau tertimpa musibah, ada orang yang ketabrak, kita baca doa ini. Kalau lihat orang ketabrak, atau ada orang kena penyakit parah, kita baca doa ini. Ya itu betul ya. Tapi itu penyakit-penyakit badan. Ya. Kalau ada seorang melihat ahlul bidah, orang yang sibuk dengan perkara yang tidak ada manfaatnya, kemudian dia melihat orang yang lancang di dalam agama, selalu berbuat keonaran dan sebagainya, maka orang-orang yang berbuat seperti itu kena musibah namanya, lebih besar daripada orang kena tabrak tadi. Iya. Nah, kalau melihat orang-orang seperti itu, disyariatkan membaca doa alhamdulillahilladzi afani mimma talakawi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya. Supaya kita tidak tertimpa musibah seperti yang menimpanya. Ya. Nah, ini doa kepada Allah. Ya. Segala puji hanya kepada Allah yang memberikan afiat keselamatan kepadaku dari musibah yang menimpa kamu. Dan melebihkan saya di atas banyak dari manusia. Karena saya tidak kena musibah itu. Selain dia telah mengucapkan doa dan berdoa adalah ibadah, dia mohon kebaikan untuk dirinya. Memohon kebaikan untuk dirinya. Iya. Maka ini dari hal yang baik diterapkan di dalam kehidupan. Semoga Allah memberi taufik untuk semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.